Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Fainna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha. Fainna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwatillah a'zakumullah. Kita telah memasuki tafsir daripada surat An-Nazi'at dan pada pertemuan sebelumnya dua ayat telah kita baca dan juga telah dijelaskan. Dan bahwasannya An-Nazi'at dalam tafsiran yang sahih, yang benar adalah sekelompok daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bertugas mencabut arwah, terkhusus jiwa-jiwa kafir, ruhnya orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dicabut dengan keras. Adapun an-nasyithat itu merupakan para malaikat Allah pula dengan tugas yang sama mencabut arwah, akan tetapi terkhusus ruhnya orang-orang yang beriman, dicabut dengan ringan, dengan pelan, dengan lembut. Hanya saja kematian adalah sesuatu yang sangat menakutkan dan sangat menyakitkan, sehingga kematian dijadikan sebagai sebaik-baik pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Setiap jiwa pasti akan merasakannya, sedangkan kematian menjadi pemutus segala perkara dalam kehidupan dunia. Dan rasa daripada kematian itu sendiri merupakan siksaan yang tiada tara. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi raqwatun aw ulba." Di hadapan beliau ada baskom atau rantang, fiha ma'un, yang padanya terdapat air. Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma', maka Rasulullah SAW memasukkan kedua tangan beliau ke dalam air baskom tersebut. Fayamsahu bihima wajhahu, lantas beliau mengusapkan dengan kedua tangan basah tersebut wajah beliau. Wa yaqul, dan beliau menyatakan, la ilaha illallah, inna lil maut la sakarat, la ilaha illallah, tidak ada ilah sembahan yang hak diibadai kecuali Allah, sungguh kematian itu ada sakaratnya, sakarat di sini artinya adalah beban berat, dahsyat, ya. Adab dalam artian adab di sini yakni sakit yang sangat begitu. Bahwasannya kematian itu ada sakaratnya, sakaratul maut, itu begitu sangat berat. Dirasakan oleh makhluk yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau saja merasakan sedemikian rupa dahsyatnya yang namanya kematian, lantas bagaimana kiranya dengan selain beliau? Tsumma nasaba yadahu faja'ala yaqul, kemudian beliau menegakkan tangan beliau dan beliau mengatakan firrafiqil a'la. Beliau menuju ke langit menegakkan tangannya begini sambil mengucapkan firrafiqil a'la. Artinya saat itu beliau diberikan khiyar, diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah memilih untuk diwafatkan ataukah memilih untuk diberi tambahan usia? Dan tidaklah ada seorang nabi melainkan di saat kematian pasti akan diberikan padanya pilihan. Maka saat itu beliau diberikan pilihan dan beliau memilih ar-rafiqul a'la, artinya memilih kematian bersama dengan ar-rafiqul a'la yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta qubida wa malat yaduhu, hingga kemudian beliau pun wafat dan tangan beliau pun kemudian jatuh. Terkulai sebagaimana layaknya badan yang juga tidak memiliki jasad, tidak memiliki ruh. Setelah menyaksikan apa yang dilihatnya tersebut, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menyatakan dalam hadis yang lain, riwayat Tirmidzi, ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min siddati mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sama sekali tidak merasa iri dengan seorang pun dengan kok terlihat sangat mudah kematiannya, kata ibunda kita. Tidak merasa iri dalam artian menginginkan mati dengan cara seperti itu, kok enak sekali ya, les begitu mati dengan tenang. Setelah apa yang aku saksikan menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri begitu sangat beratnya. Artinya apa? Dan Rasul sallallahu memang meninggal dalam keadaan berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Berada di pangkuan Aisyah. Jadi menyaksikan betul seperti apa yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya keadaan-keadaan terakhir seorang yang begitu mungkin sangat tersiksa dengan apa yang dirasakannya, yang dia alami, itu tidak menunjukkan bahwa rendahnya martabat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali. Sebaliknya, apa yang terlihat secara zahir seorang meninggal dunia dengan tampak tenang, ya, dengan mata terpejam, itu tidak menunjukkan bahwa dia mendapatkan rahmat ataupun mendapatkan kebaikan sama sekali. Tidak. Sebaliknya, bahkan seseorang dilihat dari sisi apakah dia mukmin ataukah tidak. Kalau orang kafir, bagaimanapun kematiannya, maka azab telah menantinya. Kalau dia orang yang beriman, maka dilihat apakah baik keimanannya, apakah baik amalannya, ataukah tidak. Kalau dia seorang yang saleh secara zahir, saleh baik amalannya, ya, dikenal sebagai orang yang bertakwa, kemudian tampak padanya saat-saat kematian seolah-olah menunjukkan akan siksaan, maka bisa jadi itu merupakan perkara yang akan mengangkat derajatnya. Seperti Rasulullah SAW kita ketahui, "Ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar." Tidak ada dosa beliau sama sekali. Lantas kenapa kok diberi tekanan-tekanan kematian seperti ini? Mendapatkan sakarat, innalil maut la sakarat. Jawabannya adalah ziyadat hasanati atau fidarujati, untuk menambah kebaikan bagi beliau atau mengangkat derajat beliau. Terkadang seorang mukmin, dia memiliki satu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi amalan yang dia usahakan di dunia tidak mencapai derajat yang semestinya dia dapatkan. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya memberikan tekanan-tekanan sebelum ajal menjemputnya. Diberikan sedikit penderitaan. Sedangkan penderitaan yang dirasakan seorang mukmin sekecil apapun, sampai pun hanya duri menusuk daripada dagingnya, kulitnya, itu imma menghapuskan dosa, wa imma mengangkat derajatnya, menambah kebaikannya. Apalagi diberi dengan ujian yang lebih berat daripada itu. Sebelum kematiannya bisa jadi penyakit ataupun rasa sakit yang dideritanya sebelum kematian itu benar-benar menghabiskan daripada dosa-dosanya. Ada mungkin dosa yang betul-betul sangat berat bagi dia yang harus dia tempuh sebelum kematiannya, karena dia akan mendapatkan karunia tidak tertuntut nanti di akhiratnya, dibalasi di dunia. Adapun Rasulullah SAW jelas untuk mengangkat derajat beliau. Untuk mengangkat derajat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dahsyatnya kematian tersebut dalam beberapa atar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ka'ab bin Malik, "Ya Ka'ab, wahai Ka'ab, hadithna anil maut." Beritakan kepada kami tentang kematian. Faqal, maka Ka'ab menjawab, "Na'am ya Amirul Mukminin. Wallahu a'lam." Ka'ab di sini apakah Ka'ab seorang sahabat Ka'ab bin Malik atau Ka'ab yang lain? Al-Ahbar, mungkin Ka'ab Al-Ahbar. Kalau Ka'ab Al-Ahbar berarti dari kalangan tabi'in. Dan beliau adalah seorang yang sebelumnya Nasrani Ahlul Kitab. Ya, sebelumnya Ahlul Kitab yang kemudian masuk dalam Islam. Sehingga bisa jadi ini berita tentang apa yang ada pada agamanya sebelumnya. Berita tentang apa yang diberitakan di dalam agama dia sebelumnya. Ahlul Kitab. Artinya bisa berasal dari Nabi Isa ataupun Nabi Musa. Karena ini berbicara tentang perkara yang gaib. Maka Ka'ab menjawab, "Na'am ya Amirul Mukminin. Huwa ka husnin katsir syauq." Baik wahai Amirul Mukminin. Kematian itu ibaratnya seperti gambaran kematian seperti ranting yang penuh dengan duri. Ranting yang penuh dengan duri. Kalau kita menyaksikan pepohonan yang ada di padang pasir gitu ya, itu pohon-pohon yang durinya panjang-panjang. Dan hampir setiap sentinya itu ada durinya. Penuh dengan duri, betul-betul penuh dengan duri. Dan itu digambarkan seperti itu, ranting yang penuh dengan duri yang sangat tajam dan panjang begitu. Udkhila fi jawfi rajulin, kemudian dimasukkan ke dalam rongga seseorang, ke dalam badan seseorang. Jadi badan penuh dengan ranting yang ada durinya tadi. Fa'uqidat kullu sawkatin bi'irqin. Kemudian masing-masing daripada duri tadi nyantol pada setiap urat nadi atau urat-urat saraf yang ada pada badannya. Setelah sudah nyantol begitu, summa jazabahu rajulun shadidul jazab. Kemudian ditarik, dihentakkan oleh seseorang yang sangat kuat tarikannya. Fa akhadha ma akhadha wa aqama aqa. Sehingga tertariklah apa yang tertarik, yakni urat-urat tadi ikut tertarik ya, atau putus-putus daripada urat-urat tersebut yang kecantol daripada duri-duri tadi, dan tersisa apa yang tersisa dari urat dalam badannya. Artinya keadaan yang begitu sangat mengerikan, sangat menakutkan, sangat menyakitkan. Bahkan digambarkan lebih sakit daripada gambaran kalau semisal kambing dibeset hidup-hidup, dikuliti hidup-hidup. Itu lebih sakit daripada itu. Karena nyawa di saat keluar dia tidak kemudian langsung begitu saja. Dia dari ujung kaki kemudian naik ke atas, terus sedikit demi sedikit. Seperti ibaratnya kayak dikuliti. Karena nyawa itu menyatu dalam badan kita. Sedikit demi sedikit terus naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Itu diantara gambaran-gambaran yang disebutkan. Ali bin Abi Thalib menggambarkan di saat beliau memberikan spirit motivasi untuk berjihad fisabilillah. Beliau menyatakan, illam taqtatilu atau illam taqtulu tamutu. Kalau kalian tidak berjihad, tidak berperang membela agama Allah, kalian toh juga akan mati. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya. La alfu darbatin bisayfin ahwan min mautin ala firas. Sungguh 1000 tebasan pedang, 1000 sayatan pedang itu jauh lebih ringan daripada mati di atas ranjang. Seseorang mungkin kalau dia berperang akan mendapatkan sekian banyak tebasan pedang, tikaman tombak, ataupun lesatan anak panah. Tapi mungkin tidak akan sampai 1000 sudah mati seseorang. Ya. Para sahabat, ada yang mereka dalam lukanya itu 80. Ada yang 90 di saat meninggal dalam jihad. Dilihat, dihitung dari lukanya. Dan lukanya semuanya bagian depan. Ya, mereka tidak pernah kemudian berpaling dari medan perang. Kecuali kalau ada yang menikung dari belakang. Tapi semua luka-lukanya adalah bagian depan badannya. Ada yang sampai puluhan. Puluhan luka. Dari sayatan, tusukan, ya, tikaman. Ini tidak sampai 1000. Ya, sudah otomatis orang tidak akan sanggup menahannya. Ini seandainya katakanlah 1000 sayatan pedang itu jauh lebih ringan rasanya dibandingkan dengan mati di atas ranjang. Jadi jangan dikira orang yang meninggal di atas ranjang kemudian mendapatkan kenikmatan karena matinya dengan tenang, dengan tenang. Perlu dibacakan padanya ucapan Aisyah tadi. Ma'ahu bitu ahadan bihauni mautin ba'dal ladhi ra'aitu min siddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah merasa iri untuk mendapatkan seperti dia mati dengan keadaan tenang setelah aku melihat apa yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kematian beliau. Demikian pula digambarkan oleh Syaddad bin Aus. Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Al mautu afdha'u haulin fid dunya wal akhirah 'alal mu'min. Kematian adalah perkara yang paling mengerikan di dunia dan di akhirat bagi seorang mukmin. Wa huwa ashaddu 'ala nasrin bil manasir. dahsyatnya kematian, rasa sakitnya itu lebih dahsyat dibandingkan dengan dipotong-potong menggunakan gergaji. Waqadhin bil maqarid, dan dicincang dengan gunting-gunting. Wa ghaliyin fil qudur, ataupun direbus dalam panci-panci. Karena kematian dengan cara-cara seperti itu masih lebih ringan daripada di saat ruh itu keluar dari badan. Artinya keadaan-keadaan itu sudah sangat mengerikan. Akan tetapi keluarnya ruh dari badan itu sendiri sudah lebih daripada itu semua. Walau anal mayyit nusyira, seandainya saja ada orang yang sudah mati kemudian dibangkitkan hidup kembali. Fa akhbar ahla dunya bi alamil maut, kemudian dia berbicara, membicarakan, artinya menceritakan akan apa yang dia rasakan dari rasa kematian, dari begitu sangat sakitnya kematian. Seperti apa tuh? Niscaya mantafa'u bi'aish walal tadhu binaum. Niscaya manusia tidak akan bisa intifa' dengan kehidupannya. Tidak akan bisa lagi merasakan nyaman dengan hidupnya. Dan tidak akan merasa rahat dalam tidurnya. Kalau seandainya ada mayit yang bisa bercerita tentang begitu sangat berat dan dahsyatnya yang namanya kematian. Coba kamu gambarkan seperti apa rasanya. Seandainya ada orang yang sudah meninggal dunia dihidupkan kembali. Dan bercerita. Maka orang-orang tidak akan bisa merasakan tenteram dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia hidup pasti akan merasakan kematian itu. Allah menceritakan di dalam Al-Quran, kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa taffatis saqu bisaq ila rabbika yawma idzinil masaq. Sekali-kali tidak, di saat nyawa telah sampai di tenggorokan. Kemudian dikatakan kepadanya, siapakah yang bisa menyembuhkan? Dan pada saat itu dia merasa yakin, itulah hari perpisahan. Saat itu betis dengan betis saling berhimpit. Dan saat itulah dia akan digiring menuju kepada penguasanya, pemiliknya, Rabbul Alamin. Digambarkan di dalam Al-Quran sedemikian rupa. Rasa sakit yang diderita di saat ajal tiba. Betis saling himpit satu dengan yang lainnya. Maka tidak bisa dibayangkan seandainya seseorang yang dalam keadaan muhtadhar, ya, dalam keadaan nazar, itu mampu untuk berteriak. Tidak akan, sudah tidak lagi sanggup untuk berteriak. Dia sudah seolah lepas daripada dunianya. Ya, pada saat apa istilahnya itu, muayyanah istilahnya. Ihtidhar atau muayyanah. Muayyanah itu saat di mana seseorang telah melihat datangnya malakul maut. Dan itu saat di mana ruh sudah sampai di tenggorokan dia. Jadi dari ujung kaki dia akan naik terus. Terlihat itu nanti. Kaki dalam keadaan sudah sangat dingin. Ya, sudah tidak lagi ada kehidupan di kaki tersebut. Tapi betisnya masih hangat. Naik lagi dingin, dingin, dingin. Terus. Nah, di saat sudah sampai pada tenggorokan sudah tidak bisa bicara. Sudah tidak bisa untuk yes, di saat ihtidhar, ya. Malakul maut datang itu sudah. Pintu tobat sudah tertutup. Itu adalah saat pertama dia memasuki alam akhirat. Sudah mulai mendekati masuknya dia ke dalam alam akhirat. Tertutup pintu tobat pada dirinya. Seandainya dia bisa berbicara pun tidak ada manfaatnya. Ya, saat itu dia berbicara, beriman, sudah tidak lagi ada manfaatnya. Bertobat, sudah tidak lagi berguna tobatnya. Rasul menyatakan, innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah Ta'ala senantiasa masih akan menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai di tenggorokannya. Seorang penyair memberitakan kepada kita gambaran daripada kematian. Dia mengatakan, ya firqatal ahbabila buddari minki, wa ya darudunya innani rahilun ahdi, wa ya qasral ayami mali walil munah, wa ya sakratal mauti mali walil suhki, famali la abki li nafsi bi'ibratin, idza kuntu la abki li nafsi faman yabki, ala ayyu hayyin laysa bil mauti muqinan, wa ayyu yaqinin asbahal yawma bisyakki. Wahai pemisah para kekasih, sesuatu yang tidak mungkin untuk aku menghindarinya. Ini kematian maksudnya. Wahai darat dunia, wahai negeri dunia, innani rahilun anki, sungguh aku akan pergi meninggalkanmu. Wahai kasral ayami, wahai pemutus hari-hari, mali walimuna, apa diriku, apa bagianku terhadap angan-anganku. Dan artinya di situ sudah tidak lagi bermanfaat cita-cita, harapan, angan-angan di saat datangnya kematian. Waya sakratal mauti mali walidhahi. Wahai sakaratul maut, ada apa diriku dengan keriangan? Saat mengingat adanya kematian, maka akan hilang keriangan. Famali la'abi di nafsi bi'ibrotin. Maka kenapa diriku tidak menangisi kehidupanku ini untuk mengambil satu pelajaran? Idza kuntu la abki, kalau diriku sendiri tidak menangis, di nafsi menangisi diriku sendiri, paman jadi, maka siapa lagi yang akan menangisi? Ala ayyu hayyin laysa bil mauti mungkinan. Ketahuilah, siapakah orang yang hidup yang dia merasa tidak yakin akan adanya kematian? Ya tentu jawabannya tidak ada. Setiap orang yang hidup itu pasti yakin dengan yang namanya kematian. Hanya saja wa ayyu yaqinin asbah al yauma bisyakki. Adakah satu keyakinan yang pada hari ini jauh lebih mirip dengan keraguan? Artinya apa? Orang yakin kematian, tetapi tidak pernah ada orang yang mempersiapkan kematian, atau jarang orang yang mempersiapkan kematian, seolah-olah kematian itu tidak ada. Padahal setiap jiwa kalau ditanya yakin akan mati, pasti dia akan mengatakan iya. Sehingga ucapan ini sangat tepat sekali penggambaran daripada seorang syair, ya penyair, menjadikan keyakinan lebih rendah daripada keraguan. Kalau memang benar seseorang yakin terhadap kematian, mestinya dia mempersiapkan apa yang telah dia perbuat untuk bekal kematian tersebut. Juga di antara syair yang bagus juga ini kita bacakan di sini. Idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini. Apabila ini seorang penyair, dia menggambarkan kondisi dirinya di saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Di saat berkata kepadaku Rabbu, ya Allah Subhanahu wa taala, amastahyaita ta'sini, tidakkah engkau merasa malu berbuat maksiat kepadaku? Wa tukhfi dhanba an khalqi wa bil 'isyani ta'tini. Engkau rahasiakan dosa-dosa dari makhlukku, sedangkan di saat engkau bersendirian dengan kemaksiatan engkau mendatangiku. Fa kaifa ujibu ya waifi wa man da saufa yahmini. Lantas apa jawaban? Duhai celakanya aku. Dan apa pula yang akan bisa menjagaku? Ini dari dosa-dosaku. Usalin nafsa bil anali min hinin ila hini. Aku senantiasa menghibur diriku dengan berbagai macam harapan dan angan-angan dari waktu ke waktu. Wa ansa ma wara al mauti madza saufa tafini. Dan aku lupakan apa yang akan terjadi setelah kematian, perkara-perkara yang akan mencukupiku. yakni melupakan bekalnya, bekal daripada kematian, amalan-amalan yang akan mencukupkan dirinya dari berbagai macam perkara-perkara yang akan menghampirinya dalam alam kuburnya dan juga setelahnya. Ka'ana qadhamitul aish, laisal mautu yakfini. Laisal mautu yatini, seolah-olah aku telah dijamin akan terus hidup, kematian tidak akan pernah mendatangiku. Waja'at sakratul mauti syadidati man sayahmini. Datanglah sakratul maut yang sangat dahsyat. Siapa yang bisa melindungiku? Nadartu ilal wujuhi alaysa minhum sayuhdini. Aku melihat kepada wajah-wajah sekitarku. Adakah di antara mereka yang mau untuk menebusku? Sa'us'aru mal ladhi qaddamtu fi dunyaya yunjini. Aku akan ditanya, apa yang telah aku usahakan dalam kehidupan duniaku yang akan menyelamatkanku? Fa kaifa ijabati min ba'du ma farabtu fi dini? Lantas apa jawabanku setelah aku sia-siakan agamaku dalam kehidupan duniaku? Wa ya waihi alam asma' kalamullah yad'uni. Duhai celakanya aku. Alam asma' kalamullah, bukankah aku telah mendengar kalamullah? Yad'uni mengajakku, mengajak untuk taat kepada Allah, mengajak untuk ibadah kepada Allah, mengajak untuk taubat kepada Allah, mempersiapkan daripada kematian. Alam asma' bima qad jaa'a fi qafin wa yasini. Tidakkah aku mendengar apa yang terdapat di dalam surat Qaf dan di dalam surat Yasin? Ya, ini berita-berita tentang kematian. Bagaimana di dalam surat Qaf digambarkan kematian tersebut sangat mengerikan. Ya. Bahkan jahanam setiap kali dilempar kepadanya, ya, orang-orang dimasukkan kepadanya senantiasa halim talati, ditanya, apakah kamu sudah cukup? Sudah penuh? Maka jahanam menyatakan hal min masyid. Juga di dalam surat Yasin, bagaimana kisah daripada adab. Alam asma munadil mauti yad'uni yunadini. Tidakkah aku mendengar seruan panggilan kematian selalu menyeru dan memanggilku? Faya rabbahu abdun ta'ibun manda sayuwini. Dan seterusnya panjang. Alhamdulillah ada masih beberapa bait di bawahnya. Yaitu semuanya merupakan gambaran-gambaran akan dahsyatnya kematian. Dan tentunya hal ini sudah cukup bagi kita sebagai pelajaran. Untuk kita kemudian mempersiapkan diri menghadapi daripada kematian. Qatifillah a'zakumullah. Itu pembahasan melengkapi daripada dua ayat yang kemarin telah kita bacakan. Dan kita kembali kepada ayat berikutnya dari surat An-Nazi'at. Qala Sa'di rahimahullahu ta'ala wassabihati ay al-mutaraddidat fil hawa su'udan wa nuzulan. Ini juga sabihat masih terkait dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Asabihat yakni al-mutaraddidat fil hawa. Yang bolak-balik di udara, su'udan wa nuzulan, naik dan turun. Sabihat. Ibaratnya udara itu ibaratnya adalah air. Sehingga dibahasakan dengan sabihat, yakni berenang dengan sabihat itu. Demi yang berenang-renang di udara. Yakni para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang terbang. Mutaraddidat fil hawa. Ya. Mondar-mandir di udara, naik turun. Sabahan dengan sebenar-benarnya, fasabiqat li ghairiha, yang kemudian mereka saling lomba satu dengan yang lain mendahului yang lainnya, sabqan. Fatabadara li amrillah. Mereka berlomba bersegera di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tasbiqu syayatin fi isalil wahyi ila rusulillah hatta la tastariqahu. Dan mendahului syaitan-syaitan di dalam menyampaikan wahyu kepada Rasul-Rasul Allah sehingga tidak tercuri oleh syaitan. Karena memang syaitan-syaitan dari kalangan jin, mereka memiliki tempat-tempat di langit sana sampai pada langit yang istilahnya langit dunia. Yang paling bawah itu adalah para dukun. Yang paling bawahnya ini. Ya, ini mereka punya perjanjian dengan para syaitan, dengan jin. Ya, mereka simbiosis mutualisme antara satu dengan yang lain. Saling kerjasama dan saling menguntungkan. Ada keuntungan yang didapat oleh si dukun. Dan ada keuntungan yang didapat dari si dukun ini oleh para jin. Si dukun ini mendapatkan keuntungan-keuntungan dengan pelayanan. Dan dukun ini dia harus juga melayani daripada jin-jin tersebut. Peraturan yang mereka buat. Maka para syaitan ini, mereka memiliki maqaid, tempat-tempat duduk di masing-masing langit, di masing-masing udara. Satu tempat ya lebih rendah dari tempat yang lain, seperti ini. Ini dukun yang paling bawah, kemudian sini maqaid 1, maqaid 2, maqaid 3, maqaid 4 dan seterusnya. Nah, ini nanti yang paling tinggi mereka bisa mendengar, terkadang mendengar pembicaraan para malaikat Allah Subhanahu wa taala di langit sana akan perkara-perkara yang akan terjadi di dunia. Kemudian mereka menyampaikan kepada yang di bawahnya. Yang di bawahnya menyampaikan kepada yang di bawahnya. Dan seterusnya. Terkadang belum sampai ke telinga si dukun ini, mereka sudah mendapatkan panah-panah api. Dan mereka mati. Ya, jin-jin itu mati. Kalau terkena sambaran panah-panah api, maka mereka mati. Ini diceritakan dalam surat Al-Jin. Kemudian, kalau ada satu yang selamat, berita tersebut ya, satu yang selamat dan sampai ke telinga si dukun, maka syaitan tadi memberitakannya tidak loko-loko, artinya tidak sesuai dengan apa yang dia dengar. Satu kebenaran ini dicampur dengan 100 kedustaan, digoreng sama dia, sama si syaitan ini. Sehingga, nah, dari perkara gaib itu tadi satu ya kan, dari satu itu yang benar, dari 100 tadi yang benar hanya satu. Ya. Kemudian ditebar oleh si dukun, diberitakan yang 99 ini tidak dianggap oleh manusia, padahal itu adalah kedustaan dan kesalahan-kesalahan dia. Tapi satu yang benar ini kemudian yang menonjol. Ini pancen top dukunnya. Kan gitu ya. Satu kebenaran mengalahkan daripada sekian kebatilan tadi. Seolah-olah dia adalah dukun yang sakti. Pas kebetulan satu berita ada yang benar. Ini gambaran daripada secara global ini as-sabihat dan as-sabihat was-sabiqat. As-sabihat itu malaikat, as-sabiqat juga malaikat. Jadi ini empat daripada profesi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ada nasihat, ada nasyitat, ada sabihat, ada sabiqat. Masih yang kelimanya ini fal mudabbirat. Baik, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikatnya ini semuanya. Untuk yang sabihat ada tafsiran lain. Ya, selain daripada apa yang disebutkan oleh saya tadi. Ya, tafsiran yang lain ini menguatkan tafsiran yang pertama atau masih kelanjutan daripada tafsiran yang pertama. Dinukil dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwasanya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala di saat hendak mencabut nyawa orang yang beriman, mereka mengalirkan ruhnya pada badan orang mukmin tersebut dengan sailan rafiqan, dialirkan dengan sangat lembut sekali. Dan maka dialirkan dengan sangat lembut ini maksud daripada wanasyatati nasto. Anasyatati nasto itu artinya yang menarik dengan sangat lembut. Kemudian sumaya trukunaha hatta tasfariha ruwaida. Kemudian dilepaskan sehingga ada masa tenggang istirahat sebentar. Sumaya stakhrijunaha fa'da dzalika birifqin. Kemudian baru setelah itu dikeluarkan dengan rifq wa lutf, dengan sangat lemah lembut. Kalladzi yasbahu fil ma', seperti orang yang berenang di dalam air itu dengan pelan, ya. Sehingga, nah ini makna daripada fasabil apa fasabihati sabha. Wasabihati sabha. Itu makna daripada asabihat sabha. Maka di sini para malaikat Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ruh-ruh tersebut dengan sangat lemah lembut supaya tidak terhasilkan sedikit pun rasa sakit bagi orang yang beriman. Itu maksud daripada wasabihati sabha. Ini kan makna yang lain kan berarti ya. Sedangkan mayoritas mufassirin menafsirkan seperti apa yang telah disebutkan oleh Syekh Sa'di dan itu yang benar. Adapun makna daripada fasabiqat itu juga sama, ada dua pendapat juga, dua penafsiran. Fasabiqati sabqa itu ditafsirkan masih terkait dengan jiwa-jiwa, ruh-ruh yang dicabut nyawanya. Yasbiquna bi arwahil kufar ilan nar wa bi arwahil mu'minin ilal jannah. Sabiqat mereka bersegera, artinya para malaikat yang bersegera membawa ruh-ruh, arwah-arwah orang-orang yang beriman kepada surga dan arwah orang-orang yang kafir kepada neraka. Adapun mayoritas penafsiran seperti apa yang disebutkan oleh Syekh Sa'di tadi. Dan penafsiran yang disebut oleh Syekh Sa'di itulah yang benar dalam artian yang rajih. Penggambaran tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mereka saling berlomba di dalam merealisasikan dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena bersegera dalam kebaikan itu merupakan derajat yang sangat tinggi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala puji malaikat-malaikatnya tersebut. Sebagaimana Allah memuji orang-orang yang beriman dengan sifat tersebut pula. Allah menyatakan wassabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Wassabiquna as-sabiqun yakni orang-orang yang mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak ingin tertinggal oleh saudaranya dalam kebaikan apapun, sekecil apapun bentuknya. Selalu untuk kemudian menjalankan kebaikan demi kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan menguatkan daripada tafsiran ini pula bahwasannya para malaikat Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam Al-Qur'an la yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berani untuk mendahului Allah dengan ucapan dan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan. Jadi para malaikat Allah dalam keadaan senantiasa bahkan tidak bergerak kalau tidak diperintahkan. Ya kan, mereka bergerak di saat diperintah. Ada yang sujud, ya sujud saja. Ada yang rukuk, ya rukuk saja. Di langit sana itu. Tidaklah ada satu bagian daripada langit, melainkan kita akan dapati malaikat. Ima dalam keadaan sujud, wa ima dalam keadaan rukuk, wa ima dalam keadaan berdiri, bertakbir, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala semuanya. Di saat Allah perintahkan sesuatu, mereka langsung bersegera menjalankan perintah tersebut dan berlomba-lomba. Itu kemuliaan dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Untuk ayat berikutnya fal mudabbirati amra kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Nafabilauna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.